orang yang banyak terluka dengan kekecewaan, sensitif dikecewakan. Ia seperti ular yang kalau disentuh sedikit saja akan menggigit Anda. Ia tidak suka dikritik. Sebaliknya, hanya suka membebarkan isi hatinya. Tapi bagaimana bersikap jika dia adalah orang dekat atau yang kita sayangi? Ada sebuah cerita tentang seorang manusia yang melihat seekor ular terbakar di dalam api. Dia mencoba menolong ular ini, tetapi si ular menggigitnya. Ular itu masuk lagi ke dalam api tersebut. Orang ini melihat sekelilingnya dan menemukan tongkat yang terbuat dari metal, lalu menggunakannya untuk menyelamatkan ular itu. Saat ular menggigitmu, seseorang akan berkata, "Kenapa kamu mau menolong ular itu?" Orang ini menjawab, "Sifat alami ular memang menggigit, tapi itu tidak akan mengubah sifat alami kita sebagai orang yang suka menolong." Misalkan menjadi seorang konselor atau anggota keluarga yang baik, kita harus bersedia memberi bantuan, bukan menghindar dari masalah atau membiarkan mereka begitu saja dalam bahaya. Jadi kita ambil hikmahnya, kita harus selalu berbuat baik, walaupun bahasanya tidak seperti yang kita harapkan.